tahu aku mengerti. Ku sedar ku bukan bayangmu, tapi Tuhan lebih mengetahui kita berdua di satu. Ku sedar dosaku yang lalu, ku harap maafkan diriku agar perjalanan ini sampai ke destinasi untuk kita abadikan bersama suatu masa nanti. Janganlah sering diungkiti dan juga didendami. Tak sanggup aku diuji lagi. Karenamu ku sanggup berdiri. Bukan mudah bagiku terima dugaan ini. Tak sanggup aku diundang duka lagi. Sungguh mudah bagimu melukai hatiku. Biarlah dendam menjadi simpati. Dugaan ini tak sanggup aku diundang duka lagi. Sungguh mudah bagimu melukai hatiku. Biarlah dendam menjadi simpati.